Indah yang terbayangkan, cinta suci hanya sebatas mimpi. Saat mentari menghilang pergi, datang menyiram malam yang sepi. Dayangku menghilang, lamunanku mendarat. Teringat salah yang kau lakukan. Kecewa yang aku rasakan, kau yang tak pernah aku ragukan, akan setia dalam percintaan. Salah rasaku menilai, bujuk rayumu membuat terpuruk sudah aku yang terasingkan oleh cintanya. Kecewa yang aku rasakan, kau yang tak pernah aku ragukan, akan setia dalam percintaan. Salah satu